Setong Yahya bab 4. Tantaretan si kekasih, jok parcaje kareng oreng sing aku geduen rona Allah, nanging coba dimin. Reng oreng genika mi oleh oning, ponapa roh se eka andi oreng genika, asala dari Allah ponapa punten. Sabab banyak nabi palsu ajar banjir eman ka iman. Mun sampian tro oningah, genikah asala dari rona Allah ponapa beni carana sapa nikah oreng sengako nih je Isa Almasih Rabu katunya panika aropa manusah oreng genikah geduan roh se asala dari Allah nanging oreng setak ngako nih genikah parkara Isa tak geduan rona Allah oreng genikah geduan roh dari musona Almasih. Sampian ampon mireng je roh genika bekal de tengah, ben samangken ampon bede edunya panikah. Nanging sampian nak, sampian kagungan na Allah, sampian ampon makalah binabi palsu, sebab roh sebede e sampian, aku besaan dari roh sebede ereng oreng andik nadunya panikah. Binabi palsu genika acaca parkara papon apa sebede edunya, bentunya ngeding cacana reng-oreng genika, sebab reng-oreng genika andik natunya. Nanging sampian ben kaula sadeje trapotrana Allah, ben oreng sekenal ka Allah, mireng cacana sampian ben kaula sadeje. Kati genika carana, muntro oningah, bidena roh se apareng pangajaran seleres ben roh se manyalioden oreng. Tantaretan se kekasih, tore pada saling taresna, sabab taresna panika dari Allah asalah. Oreng se taresna panika potrana Allah ben kenal ka Allah. Oreng se tak taresna tak kenal ka Allah. Sabab Allah panika taresna, Allah anyata aki taresna naka sampian ben kaule sedeje, kala ben ngutos potrana se coma setong katunya, sopaje sampian ben kaule sedeje oleh odi lebet salerana. Panika seenyamai taresna, beni sampian ben kaule si taresna ka Allah, nanging Allah si taresna ka sampian ben kaule, sarta ngutos potrana sopaje kala ben parantara na satu sana sampian ben kaule esapora. Tantaretan se kekasih, mun taresna na Allah ka sampian ben kaule sapanika rajena, sampian ben kaule jugen kotu saling taresna, tade oreng seoning ka Allah, nanging mun sampian ben kaule sadeje saling taresna, Allah dadi setong bi sampian ben kaule sadeje. Ben taresna na dadi sampurna edelem sampian. Sarena Allah ampon maringaki rona ka sampian ben kaule sadeje, sampian ben kaule kutu oning, je odikna sampian ben kaule panika dadi setong sareng Allah. Ben Allah odik dadi setong bi sampian ben kaule. Kaula sadeje ampon ningaleh tibi potran Allah. Ben ampon ngaberagi juk salerane otos sareng ramah. Epa dedi rato panyala medetunya panika. Rapaser asenga koni juk Isa panika potran Allah. Allah odi dedi setong bi oreng genika. Ben oreng genika tibi odi dedi setong sareng Allah. Sampian ben kaula tibi oning. Ben parcaje kataresna na Allah kasampian ben kaule sadeje. Allah panik kataresna, oreng seodina eko besai taresna, oreng genika deti setong bi Allah, ben Allah deti setong bi abekna. Taresna epa sampurna edelem sampian ben kaule sadeje. Sopaje sampian ben kaule sadeje bengal eareh pangadilan. Sampian ben kaule sadeje bekal bengalah, sabab odikna sampian ben kaula sateje pade ben odikna Almasih. Oreng seani mati taresna na Allah tak oning arasa tako, sabab taresna se sampurna mailang rasa tako. Dadi nyata je oreng kita tau arasa aki kobesana taresna na Allah kala ben sampurna, mun oreng geni ketako ngadepi areh pangadilan. Sampian ben kaula taresna, polana Allah ampon taresna ka ade ka sampian ben kaula. Mun oreng ngucak, sengko taresna ka Allah. Tapi tak taresna ka tare tanah. Oreng geni kalejegen. Sabab oreng se tak taresna ka tare tanah se etangaleh. Tak kira taresna ka Allah se tak etangaleh. Lantaran genikah. Panika papakon se paringaki almasih kasampian ben kaule sadeje. Pak sapa se taresna ka Allah. Kudu taresna ka tare tanah kia.